Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang definisi fa'il. Al-ismul marfu, ya. Al-ismul marfu, al-madkur qablahu fi'luhu. Al-ismu sudah disebutkan, mencakup al-ismu sharih dan mu'awal bis sharih, keluar dengannya, dikecualikan dengannya, fi'il dan haraf. Nah, al-marfu, maka keluar dengannya apa? Mansub dan majrur. Itu yang majrur dengan huruf jar asli, karena di sana ada fa'il yang majrur dengan huruf jar zaid. Nah, kita sampai pada ucapan beliau, qala wa qauluna al-madkuru qablahu fi'luhu. Ucapan kita dalam definisi fa'il adalah al-ismul marfu al-madkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Yuhrijul mubtada'a wasma inna wa akhwatiha, mengeluarkan, mengecualikan mubtada' dan isimnya. Ini yang nanti ada ta'liq di bawahnya, ya. Yang benar apa? Mengecualikan mubtada' dan khobar inna dan saudari-saudarinya. Nah, karena kalau mubtada' itu tidak disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Inna demikian pula tidak didahului, khobar inna tidak didahului oleh fi'il. Ta'liq nomor 4, la'allahu qala al-mu'alliq, la'allahu khata'un madbu'iyun. Barangkali ini salah cetak, isma inna, yang benar khobar inna. Aw sabqu qalamin minasyarih rahimahullah, atau didahului oleh penanya. Ini salah tulis dari mu'allif, syarih rahimahullah. Wa sawabu khobaru inna, yang benar adalah khobar inna. Lianna, kenapa alasannya kok yang benar itu khobar inna bukan isim inna? Lianna isma inna yakunu mansuban wal kalamu alal marfu. Karena isim inna itu mansub, sedangkan pembicaraan kita sekarang adalah pembahasan tentang marfuat. Taib. Jadi keterangan al-madkur qablahu fi'luhu itu mengeluarkan atau mengecualikan apa? Mubtada dan khobar inna. Kenapa? Fa innahuma lam yataqaddamha fi'lun albatta. Sungguhnya keduanya, mubtada dan khobar inna itu tidak didahului oleh fi'il sama sekali. Mubtada amilnya amil maknawi, al-ibtida'. Sedangkan khobar inna amilnya adalah haraf, yaitu inna. Wa yuhriju aidan isma kana wa akhwatiha. Wasmuka da wa akhwatiha, mengecualikan duga dengan keterangan fi'il madkur qablahu fi'lu adalah isim kana dan saudari-saudarinya. Demikian pula isim kada dan saudari-saudarinya. Fa innahuma wa in taqaddama huma fi'lun fa inna hadzal fi'la laisa fi'lu laisa fi'la wahidin minhuma. Sungguhnya keduanya, isim kana, isim kada, walaupun keduanya didahului oleh fi'il, maka sungguhnya fi'il ini, yaitu fi'ilnya fa'il, fa'inna hadal fi'la, kembalinya ke fi'il fa'il, fi'ilnya si fa'il. Maka sungguhnya fi'ilnya fa'il, yaitu fi'il yang merofakkan fa'il, bukanlah fi'il salah satu dari keduanya. Yaitu bukan fi'il kana wa khawatiha dan kada wa khawatiha. Sebutkan dalam ta'liq nomor 5. Li'anna kana wa kada wa khawatiha af'alun naqisatun. Karena kana dan kada dan saudara-saudaranya adalah fi'il naqisah, fi'il yang membutuhkan mubtada dan khobar. Afan membutuhkan isim dan khobar. Ya, karena wakada membutuhkan isim dan khobar. Ini fi'il naqisah, sedangkan fi'il yang merofakkan fa'il adalah fi'il tam. Yaitu mujarradatun anil hadasi indal jumhur. Kada dan karena ini adalah fi'il naqisah karena dia kosong dari perbuatan menurut jumhur. Wa muradu bani ajuru ma biqali qabla fi'lu al fi'lu tam. Sedangkan yang dimaksud dengan yang dimaksud oleh Ibnu Ajurum dengan ucapannya dalam matan tentang definisi fa'il adalah disebutkan sebelumnya fi'ilnya adalah fi'il yang tam. Maka keluar dengannya fi'il naqis. Sehingga isim kana, isim kada, walaupun dia marfu didahului oleh fi'il, tapi fi'ilnya fi'il naqis. Sedangkan yang dimaksud fi'ilnya fa'il adalah fi'il tam. Nah. Qala wal muradu bil fi'li ma yashmulu shibhal fi'li. Yang dimaksud dengan fi'il adalah mencakup juga shibhul fi'li. Mencakup juga shibhul fi'li. Karena mencakup shibhul fi'li karena di sana ada isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Seperti apa? Kasmil fi'li. Seperti isim fi'il. Talik nomor 6. Wa huwa ma dalla 'alal fi'li wa lam yaqbal 'alamatahu. Isim fi'il adalah kata yang menunjukkan atas suatu perbuatan dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Finawi hayhat al-aqiku. Contohnya hayhat al-aqiku. Telah jauh al-aqiku. Aqiq fa'il dari hayhat. Hayhat isim fi'il. I'rabnya nomor 7. Hayhat ismu fi'lin madin ala sahih mabnin ala al-fathi la mahala lahu min al-i'rab bi makna ba'uda. Hayhat adalah isim fi'il madi. Menurut pendapat yang sahih, mabni atas fat tidak ada kedudukan i'rabnya. Bimakna ba'uda, maknanya ba'uda. Al-aqiqu fa'ilun marfu'un bi hayhata. Al-aqiq ini fa'il marfu' dengan hayhata. Wa 'alamatu rafi'i dhamma dhahira 'ala'ihi. Wa syattana Zaidun wa Amrun, telah bercerai-berai, berpisah Zaid dan Amr. Zaidun ini fa'il dari syattana. Syattana ini isim fi'il madi. I'rabnya barakallahu fikum. Syattana ismu fi'lin madin bimana iftaraqa. Syattana isim fi'il madi bermakna iftaraqa, telah berpecah belah, bercerai-berai. Mabniun alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. Tetap di atas fathi, tidak ada kedudukan i'rabnya. Zaidun fa'ilun marfun bi syattana. Ini syahidnya. Zaidun ini fa'il marfu dengan syattana. Syattana isim fi'il beramal seperti seperti fi'ilnya. Maknanya iftaraqa. Wa alamatu rafi dhammatu dhahiratu ala akhirihi. Tanda rafanya dengan dhamma dhahirah di akhirnya. Al-wawu harfu atfin. Wa amrun ma'tufun ala Zaid wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Baik. Yang kedua, sibul fi'il yang kedua ismul fa'il, wasmul fa'il. Isim fa'il ini juga bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Contohnya sinahwi aqadimun abuka, apakah ayahmu datang? Abuka ini fa'il dari qadimun. Qadimun isim fa'il. Ta'liknya atau i'rabnya, qala alhamzatu lil istifham harfun la mahalla lahu min al-i'rab. Alhamzah ini huruf istifham, tidak ada kedudukan i'rabnya. Mabni ya, semua huruf itu mabni dan tidak ada kedudukan i'rab. Qadimun mubtada'un marfun bil ibtida', Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirihi. Wa abu fa'ilun li qadim. Abu fa'ilnya qadim. Lianahu ismu fa'ilin yahtaju ila fa'il. Wa huwa ay abu sadda masaddal khobar marfu'un bi qadim. Abu di sini dia fa'il menempati tempatnya khobar marfu' dengan qadim. Ini kalau yang sudah kita belajar dalam mutamimah dan syarahnya, mubtada ada dua, mubtada lahu khobar dan mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Ini contoh yang mubtada lahu marfu'un sadda masaddal khobar. Wa alamatu rafi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsa awis sitta. Tanda rafanya dengan wawu karena dia termasuk asma'u khamsa atau sitta. Wa yajuzu ayyuriba ayyuraba qadimun khabaron muqaddaman. Boleh juga qadimun itu dirofa sebagai khabar muqaddam. Wa huwa marfu'un wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Wa abu mubtada'un mu'akhar. Abunya yang mubtada mu'akhar. Naam. Marfu'un wa alamatu rafi al-waw li'anna min al-asmi al-khamsa bisitta. Wa abu mudaf wal-kaf mudafun ilayh. Dhamirun muttasilun mabniun ala fathi mahali jarin mudaf ilayh. Taib. Kemudian, jadi untuk qadimun, buka ini bisa di'rab dua. Kalau fa'ilnya musanna, qadimun abawaka, nah, di situ baru apa? Dia fa'il, tidak bisa sebagai mubtada abawakanya. Ya. Tapi kalau sama-sama mufrad, maka dia bisa, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mubtada, qadimunnya mubtada, dan musawiknya adalah istifham di situ. Nah, atau qadimun khobar abuka yang mubtada. Itu kalau sama-sama mufrad. Kalau fa'ilnya musanna maka qadimun abawaka hanya satu i'rab. Abawaka fa'ilnya. Qadimun fa'il masadda masadda khobar qadimun mubtada. Qala fal aqiqu wa zaidun ma'a ma'utifa alaihi wa abuka kullun minhuma kullun minha fa'il. Maka kata al aqiq dan zaidun dan yang diatafkan dengannya adalah dan abuka adalah masing-masingnya adalah fa'il. Wallahu a'lam bissawab. Adapun pembahasan tentang pembagian fa'il, ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. نقتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم